Yang pertama rofa, kita sudah lewatkan tanda-tandanya. Yang kedua nasab, sudah kita lewatkan tanda-tandanya juga. Sekarang yang ketiga ya, khafad, ya, penyebutan tentang tanda-tanda dari khafad. Walil khafdi thalathu alamatin. Al-kasratu wa hiyal aslu, wal-ya'u wal-fathatu wa huma na'ibatani anil kasrah. Khafad memiliki tiga tanda. Al-kasratu wa hiyal aslu, yang pertama adalah kasrah. Dan kasrah adalah tanda asal dari khafad. Ataupun jar. Ya, kalau khafad istilahnya orang kufah. Kalau jar istilahnya orang kasrah. Wal-ya'u, kemudian ya. Fathah. Wahuma na'ibatani anil kasrah. Keduanya, ya dan fathah adalah pengganti. Pengganti atau wakil dari kasrah. Fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a. Adapun kasrah, maka kasrah menjadi tanda bagi khafad pada tiga tempat. I'rabnya amma itu harfu syartin. Ya. Ataupun ada tu syart. La mahala laha, la mahala lahu minal i'rab. Yang setelahnya al-kasratu mubtada. Khabarnya mana di sini? Setelah fa. Waqiah dijawab syarat. Setelah fa yang jatuh pada jawabannya syarat. Ya, jumlah takunu. Adapun kasrah, maka kasrah menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat. Fil ismil mufradil munsharif, pada isi mufrad yang munsharif. Contohnya bismillahirrahmanirrahim ulaika ala hudan. Tempat pertama dari kasrah adalah pada isi mufrad yang munsharif saja. Karena kita tahu isi mufrad ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Kalau isi mufrad yang ghairu munsharif, tanda khafadnya bukan apa? Bukan kasrah tapi apa? Fathah. Iya kan? Fathah. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana i'rabnya? Bismillahi jarun wa majrur. Alba harfu jar. Ismi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarihi al kasrah wa huwa ismi mudhaf. Di sini aslinya ismi itu ada hamzahnya. Tapi pada bismillah itu dibuang. Kenapa? Takhfifan, untuk meringankan. Kenapa diringankan? Li kasratil isti'mal, karena banyak digunakan sehingga untuk meringankannya dibuang hamzahnya sebelum sin. Kalau kita bikin tulisan bismi Muhammad, ya ditulis alifnya setelah ba. Wani Allahi lafdul jalal Allah mudhafun ilai majrur bil mudhaf alamatu jarihi al kasrah adh-dhahira ala akhirih. Ar-Rahmani sifat li lafdul jalal Allah sifat al majrur majrur mithlu alamatu jarihi al kasrah. Ar-Rahim sifat ya majrur aidha wa alamatu jarihi al kasrah adh-dhahira ala akhirih. Di sini jar majrur muta'alliqan dengan apa? Al-jar wal-majrur muta'alliq bimadha? Yang namanya jar majrur harus dia muta'alliq. Ada tempat bergantungnya. Apa tempat bergantungnya? Isi mata fi'il. Hah? Tempat bergantungnya yang rajih kalau mahdhuf fi'il. Ya. Fi'ilnya diakhirkan. Dan sesuai ditakdirkannya fi'il sesuai dengan pekerjaan yang antum akan perbuat. Kalau antum mau minum, bismillahi ashrab gitu. Bismillahi ashrab. Kalau antum hendak membaca, berarti bismillahi aqra. Kalau mau menulis, bismillahi apa? Aktub gitu. Dan diakhirkan. Ya, fiilnya diakhirkan. Kenapa? Yang pertama untuk menhasr. Tujuannya hasr. Jadi saya tidaklah membaca kecuali dengan gitu kan, menyebut nama Allah. Yang kedua tujuannya tabaruk, mengambil berkah dengan nama-nama Allah. Ya, ucapanmu bismillah itu mencakup semua nama-nama Allah. Ketika kita membaca bismillah, maka semua nama-nama Allah terpanggil di dalamnya. Kemudian contoh yang kedua, ulaika ala hudan. Ulaika, i'rabnya bagaimana ulaika? Ismu isyarah. Kalau ismu isyarah bagaimana i'rabnya? Mabni. Mabni ala? Mabni ala alal kasrah. Iya. Ula'i itu isim isyarahnya. Kalau kaf harful khitab, hanya huruf khitab saja. Ula'i, ula'ika mubtada ataupun ismu isyarah mabni alal kasrah fi mahalli rafin mubtada. Kaf harful khitab, huruf khitab saja. Kalau yang diajak bicara laki-laki, ula'ika. Kalau perempuan, ula'iki, jamak ula'ikum, dan seterusnya. Disesuaikan dengan yang diajak bicara. Ala hudan, jarun wa majrur. Ala harfu jar. Hudan, ismun majrurun bi ala. Wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddara ala al-alif al-mahdufah. Ala al-alif al-mahdufah. Liltiqai sakinaini. Mana amin duhuriha at-ta'adzur. Jadi tandanya atau tanda jarnya adalah alif yang dibuang. Ya, kenapa dibuang? Karena ada pertemuan dua sukun. Ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada asalnya hudan. Hudan. Di situ ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada apa? Pada alif, ya kan? Huda. Dan sukun yang ada pada tanwin. Tanwin itu yang sukun. Iya. Sehingga dibuang. Apanya? Alifnya. Sehingga jadilah hudan. Ya, seperti qadin. Ya, qadin. Asalnya qadin. Ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada ya, sukun yang ada pada tanwin. Sehingga dibuang apa? Ya-nya. Sehingga jadilah qadin. Ya, al-jaru wal-majrur fi mahali rafin khobar. Jadi tanwin yang ada pada hudan itu tanwin apa? Tamkin, bukan tanwin iwab. Ya, terjadi banyak kekeliruan ketika antum mengi'rab yang semisal ini hudan. Tanwinnya iwab, anil alif, keliru. Bukan tanwin iwab. Tanwin tamkin seperti tanwin yang ada pada baitun, rojulun, sama. Kemudian wafi jam'i taksiril munsharif. Tempat yang kedua dari kasrah sebagai tanda dari khafad ataupun jar adalah pada jamak taksir yang munsharif. Kenapa? Karena pada yang ghair munsharif tanda jarnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Nahwu contohnya lirrijali nasibum mimma iktasabu. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Jadi apa i'rabnya yang bagian antum nanti besoknya insyaallah. Seperti tadi bismillahirrahmanirrahim ulaika ala hudan. Besoknya antum. Sekarang biar kita dapat pembahasan yang agak banyak biar kita bersama-sama. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Coba aribu jami'an lirrijali. Lirrijali jarun wa majrur. Lam harfu jar. Ar-rijali ismun majrur bi lam wa alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahiru ala akhiri. Al-jaru wal majrur fi mahalli rafin ya khabar muqaddam ya muta'alliq bi wajibil hadzi taqdiruhu ka in nasibun mubtada muakhar mar marfu ma alamatu raf'i al-dhammatu dhahiru ala akhirih mimma iktasabu mimma al-jaru wal majrur min harfu jar ma ismun majrur isaba ma itu apa namanya. Isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Mabni ala as-sukun. Fi mahali jarin. Ya kan? Bi min. Pada mahalnya jar. Bi halfir jar. Bi apa? Harfil jar. Kemudian. Iktasabu. Fi'lun wa fa'il. Iktasaba. Fi'lun madin. Mabni ala ad-dham. La mahala lahu minal i'rab. Al-waw. Tamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il al alif lil fariqah. Kemudian mana di sini aidnya? Ya, aid yang kembali kepada isim mausul ma mahdhuf takdirnya iktasabuhu. Ya. Jadi aidnya yang mengikat antara jumlah silah iktasabu dengan isim mausulnya yaitu ma adalah dhamir yang mahdhuf takdirnya iktasabuhu. Ya, iktasabuhu. Jadi antum harus diingat-ingat bahwasanya yang namanya jumlah silah itu perlu apa? Adanya a'id. Terkadang a'idnya itu isim yang zahir, kadang dhamir, kadang mahdhuf gitu. Kadang mustatir, kadang mahdhuf. Yang jelas harus ada a'idnya agar tidak menjadikan jumlah silah ini jumlah yang asing. Kemudian Wa fi jam'il mu'annatsi salim wa muhmila 'alaihi nahwu wa qul lil mu'minati wa marartu bi ulatil ahmal. Kemudian tempat yang ketiga dari kasrah setelah pada si mufrad yang munsharif, jamak taksir yang munsharif adalah yang ketiga pada jamak mu'annatsi salim. Apa definisinya jamak mu'annatsi salim? Madalla ala aktsar min itsnataini bi ziyadati al-alif ta. Apa nama lainnya yang lebih mencakup dari jamak ini? Majumi'a bi ta'in bi alifin wa ta'in mazidataini. Kasrah menjadi tanda bagi khafad pada jamak mu'annatsi salim, wa ma humila 'alaih, dan pada apa yang dibawa kepada jamak mu'annatsi salim dari yang dimulhaqkan kepada jamak mu'annatsi salim, yaitu apa saja? Apa saja yang dimulhaqkan kepada jamak mu'annatsi salim? Hah? Ya, isim-isim yang tidak terpenuhi padanya apa? Syarat-syarat dari jamak mu'annatsi salim. Isim-isim yang surahnya bentuknya seperti jamak mu'annatsi salim tapi tidak terpenuhi padanya apa? Syarat-syarat seperti ulat. Ulat surahnya bentuknya seperti jamak mu'annatsi salim muslimat. Ada di situ alif dan ta pada akhirnya. Hanya saja tidak terpenuhi padanya syarat. Yaitu apa? Syarat yang tidak terpenuhi padanya. Ulat. Hah? Tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Ya. Kemudian Arafat, Azri'at. Ya. Azri'at nama satu negeri di Syam. Azri'at. Itu mufrad. Ya, maknanya. Arafat juga maknanya mufrad. Ya, ini juga hilang syaratnya. Bukan jamak, tapi mufrad. Atau semua yang dinamai dengan jamak mu'annatsi salim itu juga mulhaq dengan jamak mu'annatsi salim. Disamakan dalam hal i'rab dengan jamak mu'annatsi salim. Contohnya wa kullil mu'minat. Wa harfu ya, isti'nafiyah ataupun dilihat sebelumnya hasba maqablah. Hasba maqablah. Qul fi'lu amrin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta lil mu'minat. Ya, al-jar wal majrur, lam harfu jar, al-mu'minat si majrur bila mu'alamatu jarri al-kasra zahira ala akhirih. Ya, syahidnya mana? Al-mu'minati. Ya. Wa marartu bi ulatil ahmali. Marartu aribu jami'an, marartu fi'lun wa fa'il, marra fi'lun madhi mabni 'ala sukun li ittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik, atta dhamir muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli raf'in fa'il, bi ulati ba bi ulati jarun wa majrur, al ba harf ya ba harfu jar, ulati ismun majrur bil ba, wa alamatu jarhi al-kasra yadhur ala akhirih, wa huwa ulat mudaf al-ahmali mudafun ilayhi majrur bil mudaf, wa alamatu jarhi ya al-jar wal majrur muta'alliq bil fi'il, ya, terkait dengan fi'il yaitu dengan marra ataupun dengan marartu. Nah, itu tiga tempat dari kasrah sebagai tanda dari khafad, yaitu pada isim mufrad yang munsharif, pada jamak taksir yang munsharif, dan pada apa? Jamak mu'annatsi salim. Kenapa di sini tidak ditambahkan keterangan pada jamak mu'annatsi salim yang munsharif? Hah? Karena semua jamak mu'annatsi salim munsharif. Ya, munsharif. Jamak mu'annatsi salim semuanya munsharif. I'rabnya dengan harakat zahirah semua, kecuali ketika diidhafahkan kepada ja'il mutakallim. Iya. Maka i'rabnya dengan harakat apa? Muqaddarah. Seperti marartu bi banati. I'rabnya bagaimana? Banati. Ya, ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi al-kasra al-muqaddarah alama qabla ya'il mutakallim. Ya, mana min zuhuriha? Apa yang menghalangi munculnya kasrah pada banati? Ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Kasrah yang ada pada ta. Kasrah apa itu? Kasrah i'rab atau bukan? Bukan, tapi kasrah lil munasabah. Kasrah untuk penyesuaian dengan ya, bukan kasrah i'rab, bukan kasrah yang merupakan tanda i'rab. Kemudian tanda berikutnya dari khafad setelah kasrah yaitu ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Adapun ya, maka ya menjadi tanda bagi khafad pada tiga tempat. Ya. Bihaki coba di i'rab takunu. Takunu i'rabnya apa? Fi'lun. Ya, madhi. Fi'l mudhari'un mabni. Mabni takunu fi'l mudhari' marfu'. Litajarrudihi minan nasib wal jazim 'alamatu raf'i ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Ya, wasmuha ismunya mana? Isimnya? Dhamir musatir fihi jawazan taqdiruhu ya'ud ila kembali ke mana? Dhamir hiyanya ila ya 'alamatan. Alamatan khabar takun mansub wa alamat nasbi al fathah al-zahiru ala akhirih. Ya. Sisa ya, ini sering ya kita lewati. Adapun ya, maka ya menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat. Mawadi' mufradnya apa? Mawadi'un ya. Fil asma'i sittah, pada isim-isim yang enam. Ya, di sini ada tambahan dari yang ada pada kitab Al-Jurumiyah. Kalau di kitab Al-Jurumiyah hanya ada lima. Kalau di sini ditambahkan menjadi enam. I'rabnya apa as-sittati di sini? Hah? Si al-asma'i sittati, hah? I'rabnya apa as-sittati? Kenapa kasrah? Hah? Mudhafilah. Masa ma'rifah dengan ma'rifah mudhafilah. Sifat dari asma. Takdirnya apa? Al-ma'dudati bisittah. Isim-isim yang berjumlah enam gitu. Al-ma'dudati bisittah. Jadi dia jamid sittah. Ditakwil. Ditakwil dengan al-ma'dudah. Al-ma'dudati bisittah. Nahwu. Contohnya irji'u ila abikum. Irji'u ila abikum. Coba di Arab bersama-sama. Irji'u fi'lu. Ya, fi'lu amrin. Ya, ingat susunannya kalau dengan amr fi'lu amrin. Ya. Kalau dengan fi'il mudhari' fi'lun mudhari'un, sifat mausuf. Ya, dengan fi'il madhi juga sifat mausuf, fi'lun madhin. Tapi kalau dengan amr mudhofilah ya. Fi'lu amrin bukan fi'lun amrun. Fi'lu amrin mabni 'ala hadzin nun. Ya. Terus al-wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ya, al-alif lil fariqah ila harf jar. Abikum isma jar bi ila wa alamatu jarihi alian niabah li'annahu min al-asmi'il khamsah wa huwa abi mudaf kaf dhamir muttasil mabni ala dhamma fi mahalli jar mudaf al-mim. Alamatul jam'i, tanda jamak saja. Dhamirnya hanya kaf. Al-jar wal majrur muta'alliq bi bil fi'li. Kama amintukum ala akhihi. Kama amintukum ala akhihi. Ya di Arab. Kaf harfu jar juga kan? Ya, terus. Ya, terus. Ma masal ya amintukum. Amintukum fi'lun wa fa'il wa maf'ul ya, berkumpul di sini. Iya. Gimana? Amin. Fi'lun madhin mabni 'ala al-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ta atta. Dhamir mutasil mabni. Iya. Fi mahalli rafin fa'il. Kaf. Dhamir mutasil mabni 'ala dhamma fi mahalli rafin fa'aba. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Mim ala akhihi. Ya, ala harfu jar. Akhihi. Ya, isma jar bi ala wa alamat jarihi. Ya. Li'annahu. Ya, minal asma'i sittah ya, ganti. Bukan minal asma'il khamsah. Ya. Wa huwa akhi. Mudhaf alha. Dhamir muttasil mabni ala al-kasri fi mahalli jarin mudhafun ilayhi. Wa marutu bi hamika wa fika wa hanika. Ini mudah i'rabnya. Tadi kama mintukum apa takwilannya? Kaimani ya. Kaimani iyakum. Seperti kepercayaanku kepada kalian. Wa marutu bi hamika wa fika wa hanika. Marutu فعل وفاعل يا ترس مرة فعل ماضي مبني على السكون في محل لا محل له من الإعراب التاء يا بحميك وعلامة جره الياء نيابة لأنه من الأسماء الستة وهو حمي مضاف كاف ضمير متصل مبني على الكسرة di mahali jarin mudhafun ilaih dan seterusnya yang setelahnya ma'tuf alal awal ya bihamik itu namanya ma'tuf alaih ya fik hanik namanya ma'tuf ya hamik namanya ma'tuf alaih fik kemudian hanik itu namanya ma'tuf kalau ma'tuf alaih itu tempat diatafkannya yang setelahnya wal jari dzil qurba ya wawu harf atfi di sini al jari ma'tuf alal majrur mith مثله وعلامة جره الأسرى الظهر على آخر ذي يا ذي القربة شوف ذي القربة ذي صفة للجار صفة للمجرور صفة المجرور مجرور مثله وعلامة جره اليانيابة لأنه من أسماء الستة وهو ذي مضاف القربة مضاف إليه مجرور ب bil mudhaf alamat jarhi al kasrah al muqaddara ala al alif mana' min dhuhriha li annahu ismun maksurun. Iya sudah habis waktunya tapi lumayan ya. Terus ya dihafalkan dan terus diulang-ulang yang telah lewat antum terus ulang-ulang difahami kembali. Ya, nanti ada tambahan pemahaman biasanya kalau terus diulang dan diulang. Ya, bagi yang ingin rincian i'rabnya silakan dibuka kembali kitab apa? Kawakibnya. Situ ada rincian i'rab dari syawahid yang didatangkan di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.